adanya. Tali bom, minum rame-rame. Jalur jatuh minuman nol di kontoran, minum sampai pagi. I'm Nol Dilaihan. Okay, jalur let's go. Jalur